الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله hamba-hamba Allah jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami wasiatkan untuk benar-benar diri kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh orang-orang yang bertakwa merekalah orang-orang yang berhasil dan selamat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim anjuran untuk kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta menaati pemerintah-pemerintah kalian. Bertakwa kepada Allah adalah dengan seorang tersebut menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik perintah Allah itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan oleh nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya. Bertakwa kepada Allah adalah dengan seorang meninggalkan segala apa yang Allah larang, baik yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim maupun yang dijelaskan oleh nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kesejahteraan, kemakmuran dan barokah bila satu negeri, satu penduduk mengedepankan iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau" lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard al-ayah. Kalau saja penduduk satu negeri, penduduk satu bangsa dan negara mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan-keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tentunya satu hal yang harus kita yakini bersama, tidaklah Allah memerintahkan kepada satu perkara melainkan perintah tersebut mengandung kebaikan-kebaikan. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melarang satu hal, satu perbuatan, melainkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tadi, jika dilakukan akan mengandung berbagai macam bentuk kerusakan. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan juga Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Al-Irdawi bin Sariyah radhiyallahu anhu, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Kami wasiatkan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kepada kalian semuanya, kepada umat Nabi alaihi salatu wasallam, untuk benar-benar menjalani hidup ini dengan takwa, bertakwa kepada Allah. Dan juga kata beliau, bagian dari takwa adalah bersikap untuk mendengar dan taat kepada pemerintah-pemerintah kalian, walaupun kata Nabi yang memerintah kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal bid'atin dhalalah. Dan sesungguhnya kalian jika hidup sepeninggalku nanti, kata Nabi, pasti kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan sikap, perselisihan pendapat, perselisihan persepsi, perselisihan tindakan, akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka wajib, kata Nabi, ketika terjadi perselisihan itu, engkau kembalikan kepada sunnahku, engkau kembalikan kepada bimbinganku dan bimbingan para khulafaur rasyidin, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Gigitlah ajaran-ajaran mereka dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati kalian terhadap bimbingan-bimbingan yang bukan dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, karena yang demikian itu adalah kesesatan. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang harus kita yakini dalam hadis tadi adalah seorang bertakwa kepada Allah dengan berupaya untuk mendengar dan taat kepada penguasa atau pemerintahnya. Perkara ini ternyata banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Seorang yang mendamba negeri yang makmur, negeri yang gemah ripah lo jenawe, negeri yang sejahtera, maka jangan sampai seorang meninggalkan ajaran-ajaran yang telah dibimbingkan di dalam Islam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita terbawa perasaan, terkadang kita terbawa emosi ketika melihat berbagai macam bentuk kemungkaran yang dilakukan dalam tanda kutip oleh penguasa-penguasa kita. Kita kemudian memperlakukan kejahatan mereka, melakukan kezaliman mereka dengan sikap-sikap yang ekstrim, dengan sikap-sikap yang radikal. Ini bukan bagian dari Islam. Islam menentang perkara yang demikian. Justru Islam datang dengan membawa ajaran yang mendinginkan, ajaran-ajaran yang lemah lembut. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita semuanya, bagaimana jika penguasa kita adalah penguasa yang jahat, penguasa kita adalah penguasa yang zalim. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins." Akan datang, akan muncul, akan hadir sepeninggalku nanti pimpinan-pimpinan, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, raja-raja yang mereka tidak menjadikan ajaranku sebagai bimbingannya. Mereka tidak menjadikan pedomanku, sunnahku, sebagai penata dalam kehidupannya, dan akan bermunculan di tengah raja ini tadi, di tengah penguasa dan pemerintah ini tadi, berbagai macam pejabat-pejabat yang hati-hati mereka seperti hati setan yang bersemayam dalam tubuh manusia. Berita mengerikan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hudzaifah bin Yaman ketika mendengar berita yang seperti ini tidak diam. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta bimbingan kepada sang Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dzalik? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus aku lakukan? Sikap apa yang benar di dalam Islam ketika kami melihat kondisi yang demikian? Kondisi mendapatkan penguasa pemerintah yang zalim, yang hati-hati mereka seperti hati setan yang bersemayam dalam tubuh manusia. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir. Wa in dariba dhahruka wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Kata Rasulullah, hendaknya engkau wahai Hudzaifah untuk tetap bersikap mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun penguasa itu menyiksamu dan merampas hartamu, hendaknya engkau tetap bersikap dan taat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang hati ini bertanya, iya kalau penguasanya itu takwa, kalau penguasanya itu saleh, kalau penguasanya adalah orang yang baik, wajib bagi kita untuk bertakwa, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Tapi kalau pemerintahnya adalah pemerintah yang kejam, pemerintah yang bengis, pemerintah yang suka mengambil hak rakyatnya, maka boleh bagi kita untuk memberontaknya. Terkadang ada perasaan-perasaan dan bisikan dalam hati kita seperti itu. Kita dengarkan satu hadis lagi. Apakah sikap yang seperti ini dibenarkan di dalam Islam? Dari sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mereka untuk tetap bersikap mendengar dan taat kepada penguasa, sahabat Adi ibn Hatim menyatakan, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'atin man ittaqa, walakin nas'aluka man fa'ala wa dzakara syarra. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak bertanya kewajiban taat dan mendengar ini kepada pimpinan-pimpinan yang saleh, kepada pimpinan-pimpinan yang bertakwa, kepada pimpinan-pimpinan yang baik, kepada pimpinan yang adil. Itu jelas wajib untuk taat. Tapi bagaimana jika pimpinan-pimpinan itu kejam, pimpinan-pimpinan itu zalim, pimpinan itu mengupayakan atau berusaha untuk menyendangkan dirinya dan keluarganya? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, mendengar ucapan sahabat Adi ibn Hatim, lalu Nabi menyatakan, ittaqullah fasma'u wa ati'u. Hendaknya kalian tetap untuk bertakwa kepada Allah dengan bersikap mendengar dan taat kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis yang telah kita sebutkan jelas kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana sikap rakyat yang baik sesuai dengan syariat Islam. Terkadang kita terbawa emosi, terbawa provokasi untuk kita bersikap, untuk kita bertindak, bahkan mencerca, memaki, mengujar-ujar kebencian kepada mereka. Yang demikian adalah bukan bimbingan Islam kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam taslima mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam khutbah yang kedua ini, kita ingin mengingatkan bersama bahwa di antara ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, bahwa seorang wajib untuk menasehati saudaranya. Seorang wajib untuk mengingatkan saudaranya ketika salah. Akan tetapi tidak dibenarkan ketika seorang berupaya menasehati saudaranya dengan dia mengumbar kejelekan dan aib-aib mereka. Tidak dibenarkan bagi seorang untuk menasehati saudaranya dengan sikap keras, radikal, dan ekstrim yang demikian akan menjadikan seorang itu lari, tidak mau mengikuti nasihatnya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terlebih lagi kita dalam menasehati penguasa dan pemerintah kita. Dalam keindahan ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu kisah. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan saudaranya Harun, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka menyatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha, fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hendaknya kalian berdua, Musa dan Harun, pergi datangi Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Salah satu raja, salah satu penguasa yang sangat kejam dan bengis. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan selain Fir'aun. Laknatullah alaih. Dia menyatakan, faqala ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala menasihati Musa dan Harun? Pergilah engkau Musa dan Harun kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina, katakan kepada mereka nasihat yang baik. Katakan kepada Fir'aun nasihat yang layyin, yang lemah lembut, agar dia teringat akan dosa-dosanya untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekelas Fir'aun itu saja dinasehati dengan lemah lembut, apalagi seorang muslim, apalagi dia seorang penguasa yang memerintah kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Syuraih bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan akhlak dan adab bagi kita yang ingin menyampaikan kritikan, menyampaikan saran, menyampaikan aspirasi kepada penguasa dan pemerintah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyan sahali bi sulthan, fala yubdihi ala niyyah, falyakhudh bi yadihi wa yakhlu bihi, wa in qabila minhu fadzaka wa illa faqad alladhi alaihi." Jika kalian memiliki satu nasihat, memiliki masukan, memiliki saran kepada penguasa kalian, kepada pemerintah kalian, hendaknya kalian berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang rahasia, tidak disampaikan di khalayak ramai, tidak disampaikan di tengah-tengah jalan, tidak disampaikan dengan peralatan-peralatan pengeras, kemudian menghujat, mencaci, mengujar kebencian kepada mereka. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ajak bicara mereka secara rahasia. Jika nasihatmu diterima, itu yang diharapkan. Jika tidak, engkau telah menunaikan kewajibanmu sebagai seorang rakyat. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu indah ajaran Islam. Ajaran Islam yang demikian dicarut-marutkan dan diporak-porandakan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir yang menetapkan hukum-hukum selain hukum Islam, kemudian menebarkan, memprovokasi umat ini untuk bersikap ekstrem dan radikal kepada mereka, kaum muslimin. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu seorang muslim tentunya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, hendaknya tidak ragu untuk menjalankan syariat Allah dengan cara dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala demi satu tujuan, berhidup atau berkehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan penuh barokah, mawaddah, dan juga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepadanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga pemerintah-pemerintah kita dari kejelekan perbuatannya, kejelekan hati-hati mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing umat ini untuk tetap bersyariat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyariat Islam. Kita mendoakan pemerintah kita, karena diantara ciri seorang yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dia mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima fihi salahul ibad wal bilad. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma arzuqhum bitanatas salihah allati ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Allahumma tahhir hadhihi al bilad min asy-syirki wa syumul wal musyrikin, mimman minna wa minal al-hada wal mulhidin, wa minal fasad wal mufsidin. Allahumma tahhir hadhihi al bilad min asy-syirki wal khurafati wal mubtadi'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ